curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurunggo glewean. Ayo bae. Cukup napis pot, Yen. Cukup napis pot. Kayak mertuanya kowe kejan. Wah, tukur mari-mari. Aku dungkang amben ora bisa, Yen. Tapi ingin ngoyo mertuanya kowe, Yen. Cukup napis pot, Yen. Cukup napis pot, Yen. Jan-jan. Jan-jan. Mertua. Ninggali warisan ora. Balak tua, meriang kayak kayak balak karpet yang undangin nyong, bae. Perantain nyong, bae, ngerti jukut pispot. Jan, jan, apa ngerti jukut nak pispot, nang nyong terus ngujuk dan ngujuk karangan. Warisan, kan, nah, waktu gue tambahin itu pispot, bang. Waktu gue tambahin, koneidin. Koneidin, apa? Koneidin. Waktu patah puluh dina ora mari-mari, ayo kagian tambah nih karo obat koneidin. Koneidin apa? Koneidin. Koneidin apa? Koneidin. Jadi, idin perintah minum obat apa baik, langsung diinum. Idin perintah mangan potokan kayu, pangan. Idin perintah gawe wedang gerejen, pangan aja kelalen. Idin perintah ngelamu di wit gedrang, lamu di bewit gedrangnya. Pokoknya, untuk urusan batuk, ingat koneidin. Terbukti menyembuhkan berbagai macam batuk, batuk alergi, watuk karena keplek ikan pas ngelongna curanmor, watuk ginjal, watuk gajah mungkur, watuk sempor, oke waduk ding, ya segera minum koneidin, terbuat dari bahan-bahan berkualitas, kunir, uyah, bawang, diulek ngantek remuk, lepuk namaring adonan gelpungan, campur musyang seledri, terus digoreng karo tempe. Nah, oke, karo menduan pasar Saliwangi, apa maning menduan sangkat putung, pasar Limbangan, gumilir pasar Pahing, aji barang utawa karo menduane pasar Kamungaten, wanita ding rasane. Ayo sedulur, sediakan obat watuk koneidin di kota obat di rumah Anda. Anggap kota obat tok besi ora duwe, nah we, lepuk na celeng anak-anaknya bae, bapak, mengobat ga, dipopok. Obatnya bisa diremuk, nggo campuran obat mercon, dijamin rika nyetel nang lo manis, wong wana rejak ruku kabeh. Syaratnya, uli nyetel mercon nang ngarep mikrofon Yes Radio, dadi diri lela cara bahasa radio neng. Mulane sedulur, ayo ingat batuk, ingat koneidin. Kone apa? Koneidin. Asal batuk ora kemutan koneidin, oh masa depan rika dijamin suram. Apes mokoke kaya tanggane nyong, anu ninggali warisan ora, barang wis tua, metuane karepe ngundangi bae. Jin, sajin, cukup nepis pot, Jin. Ye, mertuamu pengen ngoyo. Nah, kan, milih dari itu kan cukup nepis pot. Gue mertuane, apa anggur batuk ingat koneidin. Kone siapa? Koneidin. Obat batuk koneidin. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, berarti jenengan sih ngeteles maca. Nah, gue. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurunggo glewean. Ayo bae.